Startnya mulai dari menemukan di tengah padang pasir, finishnya di masjid Bani Tertentu. Ini artinya Nabi mengadakan perlombaan, permainan di antara para sahabat, dan salah satu tempat untuk permainan itu bahkan finishnya itu ada di masjid, di mana orang berkumpul menunggu para juara masuk ke finish dan bersuara gembira, memberi semangat. Itu heboh aja, belum lagi nanti ada selebrasinya kalau dia menang. Dan itu semuanya dilakukan di depan masjid Bani Tertentu di dalam kota Madinah. Oh, berarti nggak dilarang dalam Islam di depan masjid anak muda main selama tidak melanggar syariat dan ganggu orang lain. Baca lagi itu hadis. Ini lebih populer lagi. Hadis Nabi nonton acara Habasyah Fest. Jadi orang-orang Habasyah itu kayak ngadain festival gitu di Madinah. Festival apa? Festival hari jadi kota Habasyah. Dan ini juga bisa menjadi dalil bahwa memperingati hari jadi sesuatu yang pernah dilakukan di zaman Nabi. Walaupun Nabi tidak melakukannya, tapi Nabi melihat, menyaksikan, bahkan menonton dan tidak memprotes. Memperingati hari jadi yang kita lagi nih, hari jadi orang masih Indonesia, tanggal 17 Agustus. Ada orang bilang, kalau gak ada dalilnya, gak ada sunnahnya, berarti dia kurang baca tadi kali. Karena hadis Nabi itu jumlahnya yang dihafal oleh Imam Bukhari aja ada 300 ribu. Emangnya kita hafal 300 ribu sehingga kita bilang tidak ada contohnya. Ternyata ada hari jadi kota Habasyah. Lalu orang-orang Habasyah yang tinggal di Madinah, budak-budak Habasyah, kalau dari Habasyah kan itu saudaranya apa? Kliennya bilang gitu. Orang kayak bilang, kumpul, ya kita ngadain apa? Kita bikin festival aja, festival Habasyah. Apa yang mereka lakukan? Ada dance. Dance-nya tentunya dance ala prajurit. Tapi namanya dance kan? Dengan pedangnya, dengan di atas kontanya, di atas kudanya, dance aja. Dance ala prajurit. Dan Nabi melihat laki-laki itu pada memperlihatkan tarian khas Habasyah, tarian para prajurit-prajurit Habasyah. Terus nanti ada perform lagi syair Habasyah tentang banyak hal, tentang apa, cinta kepada tanah air, tentang negeri mereka yang indah dan seterusnya yang mereka menggambarkan orang Habasyah itu apa, para orang terpilih bahwa di mereka putih-putih dan seterusnya jika mata terkait dengan kami dan bangsanya. Nabi mendengarkan. Ada lagi yang support bulat. Jadi ada yang di pojok sini ada syair, di pojok sana tuh ada tadi dance, di pojok sini nanti ada pertandingan bulat. Pertandingan bulat antara budak Habasyah. Dan kalau di kita mungkin lebih ke ultimate fighting. Wah, bertanding, tahu lah. Ada nonton kan? Nabi menyaksikan. Sama siapa Nabi nonton? Sama Aisyah. Dan waktu itu Aisyah meletakkan dagingnya di atas pundak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nonton aku. Jadi nonton bareng selama sesuatu yang kita lihat itu tidak melanggar syariat, itu sudah Nabi. Ya kita sama istri kalau sudah punya juga ya. Jalan yang kita nonton itu kenapa nonton misalnya Angkut di Angkut Ujung misalnya. Tapi ketua dengan pasangan yang ditonton sesuatu karya dari budaya tradisi yang begitu kaya dan seterusnya, itu sesuatu yang sunnah dari Nabi SAW. Jangan kita menutup sunnah Nabi dan membatasinya hanya dalam urusan itu harus luas. Karena Islam itu the way of life, syumur, komprehensif, maka kita harus melihat dari semua itu. Dan semua itu Islam. Dan itu dilakukan Nabi, bagi disaksikan oleh Nabi di depan masjid. Setelah sekian lama Nabi nonton, ini menunjukkan Nabi nontonnya udah lama. Udah lama, Nabi bilang ke Aisyah, Aisyah, udah hadir. Dan kita tahu jawaban Aisyah ada. Kata Aisyah, gitu. Saya manja gitu kan, gak perlu ngomong. Sekarang kita lagi gak manja. Oh yaudah, tapi taruh lagi manja. Bisa, nonton. Banyak banget pelajaran di sini. Salah satunya pelajaran gimana romantisnya Nabi dengan istrinya. Jadi nanti kalau kita ada adegan fotonya kayak gitu. Kenapa tuh fotonya dalam dalam situ sih? Nah, dan waktu itu sampai 3 kali lagi nanya ke Indonesia, udah belum? Masih kayak gitu, udah belum? Udah, udah, udah, ya, udah, ya, udah, udah. Setelah selesai dengan itu, saya komen. Kan tadi postingannya, postingan lagi, saya kasih komen. Sebetulnya saya sih gak menikmati festivalnya. Karena Aisha gak tahu nanti nih tentang budaya Habasya, belum lagi tentang tarung kayak gitu kan Aisha udah tahu, belum kan ya? Gak bisa mulai dalam sih. Lompok jadi gak terlalu, sebetulnya gak terlalu tertarik dengan duel, tarung, atau apa, gak terlalu tertarik. Terus ngapain Aisha kok kayak betah banget? Kata Aisha, aku cuma pengen nunjukin ke orang-orang gimana bagusnya aku di Allah SWT. Artinya, tetapi juga akan sama. Bayangin, seru-seruan ya, nambah pahala. Makin seru, makin berat untuk mereka. Makin titik-titik-titik, makin dekat ke surga juga. Biasanya ini menunjukkan bahwa syariah nama itu tidak mudah. Kalau kita tahu bagaimana luas dan bahasa. Sehingga yang saya pahami ini, makin belajar Islam dalam, makin belajar fikih lebih detail, kita makin menemukan ternyata Islam itu benar-benar agama itu usul, kemudahan, bukan usul, bukan kesulitan, bukan kesusahan. Bahkan salah satu ayat di dalam surat Tuhan, Allah katakan, tidaklah kami turunkan Al-Quran kepadamu untuk menyulitkan kamu. Istri saya yang cantik dan datang lagi langsung ke depan. 話をしてご安心してやってるし、その終わりの場合に接触しました。人生すごとであろうとは、私はこそ、あんすべりがのこの仕事からからじゃろうかね。あんまりやってくれてくれても、あかん、うかわりとかやるつもりが、気に入りをくれようになるとね。戻るのはあるけど、戻るのよ、知らなかったことがなく、場合に入れへんくなるに入るさ。だから、そらく、あかんもてないしゃ。場所は、あげるならさ、今度はやる。いいクパーのようなネタなんですけど、それは。まあ。で、あれだけは、ミサの左に転ぶよ。で、どうかされるのは、ね、おじさんにすることを思い出す。考えるわけはない。やっぱり、あぶなくさんにいるからはない。またまたにいるね。それは、たまですね。Gimana pun orang, gimana pun galau, gimana pun panik, gimana pun pokoknya gimana pun kalau kena dua dari itu, anak ibu dan anak istri, maka dia akan bilang ya. Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ini hadis yang terkenal. Kata Rasul, Inna dina yusrun walah nushad din ahadun illa walahumna fasadinu wa qalibu wa abisimu wasta'inu bil qadwati wa rawha wa syai'un minal jajah. Apa artinya? Kata Nabi, Inna dina yusrun. Agama itu mengatakan, ini ada yang mengatakan saya Bukhari Muslim, Inna dina yusrun. Agama itu mudah. Ditambah lagi dengan kata-kata Allah sendiri, Ridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah pengen mudahin kalian, Allah gak pengen susahin kalian. Ditambah lagi dengan nasihat Nabi kepada dari beliau yang paling fokus ke Yaman, Muaz bin Jabal. Sebelum Muaz berangkat, tadi menasihati Muaz, kata Nabi, ya Muaz, bagaimana kamu akan mengajarkan Islam kepada orang-orang yang kalau mereka punya masalah, gimana kamu akan menyelesaikan masalahnya? Kata Muaz, saya akan menyelesaikan dengan Al-Quran. Saya akan mempereferensi kepada Al-Quran. Cari ayatnya. Apa kata Nabi? Ayat belum tadi? Kalau kamu tidak menemukan ayatnya, kata Usman dan kata Muaz, kalau itu dengan sunnah yang harus. Kata Nabi, kalau tidak ada di dalam hadis hadis satu sunnahku, kata Muaz, maka saya akan beri di jihad. Saya akan mencoba untuk menggunakan ilmu yang sudah saya dapatkan agar saya bisa menyelesaikan masalah mereka. Kemudian dapat katanya, ya Muaz, yasir wala pasti. Mudahkan, janganlah kamu mempersulit. Mudahkan, janganlah kamu mempersulit. Karena ketika engkau mempersulit, kata Allah, wala yushaddidin ahadun illa wallahu ta'ala. Tidaklah seseorang membuat agama itu jadi sulit kecuali dia akan menjalankan. Artinya dia tidak akan mendapatkan apa. Sehingga dulu ada tiga orang sahabat datang ke Nabi. Ini sahabat lagi baru hijrah, lagi jos-jos ya. Datang ke Nabi, ya Rasulullah, ini semangat gitu. Ada apa? Salah satunya namanya Usman bin Affan. Salah satunya dia datang, mereka bilang, ya Rasul, pokoknya mulai sekarang saya bertekad tidak akan tidur malam, akan sholat sepanjang malam. Tidak akan tidur. Habisnya. Terus yang kedua bilang, saya juga bertekad ya Rasul, tidak akan buka puasa, setiap hari saya puasa. Maksudnya setiap hari puasa, bukan tetap pas waktu maghrib, cuma tidak ada jedanya, setiap hari puasa, setiap hari. Yang dua nama baru, tapi bertahun-tahun. Tapi juga sendiri. Yang ketiga, ini lebih berat lagi. Ya Rasul, saya bertekad akan jadi jomblo sepanjang hidup saya. Gak kayak ini, gak punya nikah. Kenapa? Karena gak mau terganggu oleh pasangannya dari peribadah. Tapi sendiri, tapi bilang, baik mana gak punya saya. Siapa lebih soleh di antara kita berdua? Kalau bahasa terbuahan hebat ya, bawa-bawa soleh siapa? Mau tahu bahasa kita apa? Kata-kata, ya soleh musuh. Saya adalah yang paling baik di antara kalian, tapi malam hari saya tidur dan bangun. Ada waktunya tidur, ada waktunya bangun. Saya itu yang paling baik di antara kalian, artinya paling berarti agama, paling soleh, paling cintai Allah, paling dekat kepada Allah. Tapi saya tidak punya keluarga. Ada waktunya keluarga, ada waktunya sendiri. Dan saya yang paling baik di antara kalian, tetapi saya sehari berpuasa, sehari berbuka. Ingat, tidak berislam, mudah berislam. Selama tidak mudah, mudahkan untuk mencari keuntungan. Kita masih membahas tentang bab Ad-Dinu Yusrun. Kalau ingin lagi, Yusrun, sungguhnya agama itu mudah. Mudah-mudahan dengan kita memahami agama Islam sebagai agama yang mudah, kita jadi yakin bahwa menjalankan Islam dengan baik, taat kepada Allah itu gak mungkin menyulitkan hidup kita, itu gak mungkin. Kalau kita memahami Islam itu lebih dalam. Jangan sampai kita iwas di sufi sudurinas, iwas wasah oleh syaitan untuk gak usah taat-taat apa, jadi susah kan. Gak usah terlalu fanatik, nanti malah jadi iwas sendiri. Gak usah terlalu dekat, gak usah terlalu banyak belajar Islam, jadi kaku, dan seterusnya itu was-wasan. Supaya kita tahan diri, jangan terlalu dekat sama Allah, dekat ke agama, ke taklim, taat segala macam, hijrah, itu semuanya wajib. Karena kenyataannya Rasulullah SAW orang yang paling taat kepada Allah. Tapi kalau kita baca hadis-hadis dan sirah Rasul, kita ya, itu Rasul tetap asyik asyik aja. Ternyata Rasulullah itu disayangi banyak orang. Apakah kita wajib gara-gara berhijrah jadi benci banyak orang? Mungkin bukan karena hijrahnya, karena kita belum paham esensi dari Islam itu sendiri. Kita belum ngerti gimana memahami Islam dengan tepat, sehingga akhirnya sikap-sikap kita yang membuat orang membenci kita bukan Islam itu. Kita perbaiki lagi, kita belajar lagi. Kalau ada satu buah kasus orang setelah hijrah jadi kayak kaku, jadi cuek, jadi susah senyum segala macam, itu bukan Islam ya. Jangan jadikan dia sebagai contoh, inilah Islam, inilah kesalahpahaman terhadap Islam. Bukan inilah Islam. Sehingga kita gak usah khawatir gara-gara mulai belajar Islam, nanti kita malah jadi orang yang takut ditinggalkan, dibenci. Nah, kalau kita memahami Islam secara lebih luas, dan Islam itu memang sesuatu yang kita coba perhatiin ayat-ayat perintah di dalam Al-Quran yang saya pernah quote di, nggak tahu di taklim sini atau di taklim yang lain, kayak ayat puasa kan ya, gimana cara Allah memerintahkan kita berpuasa? Kan Allah tuh kayak pengen ngasih tahu ke kita, puasa itu sebetulnya tidak loh, kayak pengen ngasih tahu perintahnya singkat, tapi busternya tuh panjang banget. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Tapi buat kalian belum ya, umat kalian umat yang lain sebelum kalian tidak diwajibkan berpuasa. Supaya apa? Biar kita enggak salah paham, supaya kalian terjaga lalang tanpa. Dan dalam rukuk cuma berapa hari doang, hanya lemah dan. Tapi kalau kalian enggak bisa, apa-apa. Kalian bisa foto jual ke yang lain. Kalian bisa bayar fitnya, walaupun kalau kalian puasa itu lebih baik. Bulan Ramadan itu, kalau pengen ikuti keutamaan bulan Ramadan supaya kita semangat di tengah-tengah alam yang lebih. Allah punya kemudahan kalian yang akan diberi kasih. Agar bisa luar biasa. Dan saya pernah nyebut tentang kisah orang yang mau masuk Islam tapi tidak bisa meninggalkan dosa-dosa besar. Ada yang mau masuk Islam, tapi dia belum bisa meninggalkan maaf zina. Ya Muhammad, saya pengen masuk Islam, tapi saya gak bisa meninggalkan zina. Boleh gak saya masuk Islam? Kata Rasul, boleh. Bukan boleh berzina, ya. Boleh masuk Islam. Ustaz, saya ini masih kerjaan saya itu masih belum benar, Ustaz. Banyak sumber-sumber rezeki saya itu gak halal. Tapi boleh gak saya ikut belajar di taklim? Boleh belajar, ya. Ustaz, saya belum muncul, Pak. Boleh gak saya ikut taklim? Boleh. Taklimnya Rasul atau Muhammad, saya pengen masuk Islam. Itu belum bisa meninggalkan Cina. Boleh gak saya masuk Islam? Boleh. Oh, boleh? Boleh. Ya udah. Salawat bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar sebenarnya. Dibuat dia kenal dulu. Kita kenal. Nanti datang. Ini personal touch. Tapi langsung ngomong ke dia. Kita kenal. Gimana perasaan kamu kalau ada yang terjadi dengan ibu kamu? Langsung mulai kepada hatinya. Wah, habis kemarin tapi mancing hatinya. Jadi yang ditingkat itu adalah hatinya. Lalu kalau ini dari paksa agama itu, tapi dipujuk. Karena agama itu sesuatu yang baik. Apa perasaan kamu kalau ada yang terjadi dengan istri kamu? Wah, gimana apalagi istri ya? Apa perasaan kamu kalau ada yang berzina dengan adik perempuan kamu? Marah juga. Apa perasaan kamu kalau ada yang berzina dengan anak perempuan kamu? Ketika dia lagi emosi, Nabi mengatakan, itulah perasaan laki-laki yang ibunya kamu zinahi, istri yang kamu zinahi, adik perempuan, anak perempuan yang kamu zinahi. Dia juga bakal senang, pasti sakit hati banget. Dia juga yang baru dia sadar, langsung berubah. Nabi usap dadanya, Nabi doakan, ya Allah, rahmatilah dia dan bersihkanlah kemaluannya. Sehingga sejak saat itu dia katakan, dulu cinta itu perbuatan yang paling saya.